saben kunjalo jata kueko apote teko kuenendang nenguo si lepsu kue sue ora ko enake wesa kuat nyempet engroko es mancing mangan lan mene ental gawe nglipur ati ben ora sempal bisa misu sing penting ra gawe rusuh. Oh yeah, yang wong arani kowe ra duwe moral bisa iku nganti ra tau kramas opo aku kudu nambah bojo loro wes ka ngitu kowe mesti nyeneni aku wes ra ngitu tak belani golek duit nyelon ngitu nanti aku utang dengan sangku jatah kue ko apote teko kue nendang ku nengku oh